إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين قوم مسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita muslimin, yang telah menjadikan kita mu'minin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman pada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Keimanan tersebut barakallahu fikum, kalau benar-benar terpatri dengan baik di hati-hati kita kaum muslimin, maka kita akan memiliki jiwa yang tenang tenteram. Kita akan memiliki jiwa yang tenang dalam keadaan hatinya lapang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kalau suatu hari ketika kita ditimpa sesuatu, hati kita gelisah, ketakutan, atau hati kita dalam keadaan tidak tenang, gundah gulana, maka koreksilah apa yang ada di hati kita. Koreksilah keimanan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yang namanya iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Jangan-jangan iman kita sedang berkurang sehingga hati gelisah. Jangan-jangan iman kita sedang turun drastis sehingga tidak merasakan ketenangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak manusia yang mencari ketenangan dengan berbagai macam hiburan dunia. Banyak manusia yang mencari ketenteraman dengan berbagai macam refreshing-refreshing dunia. Tetapi itu dirasakan hanya sesaat. Begitu kembali, maka kembali pula kegelisahan. Begitu sadar, muncul kembali kegelisahan. Tidak hilang sama sekali, tetapi terlupakan sesaat. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ketenangan dan ketenteraman adalah dengan terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tenang hatinya, tenteram hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat Allah dan hukum-hukumnya, mengingat Allah dan nama-namanya, mengingat Allah dan sifat-sifatnya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, maka barakallahu fiikum, niscaya seseorang akan mendapatkan ketenteraman dan ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang mereka-mereka orang yang beriman. Alladzina amanu wa amilu salihati tubalahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tubalahum, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Allah juga berfirman, Allahu alladhi, atau Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menurunkan kitab ini, mutasyabihan mathani, yang semuanya memiliki keistimewaan, yang semuanya sama memiliki keistimewaan, yang membuat hati-hati gemetar, yang membuat taksya'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang membuat berdiri bulu kuduk orang-orang yang beriman. Thumma talinu juluduhum, kemudian kulitnya menjadi lembut, yakni tenteram. Wa qulubuhum, dan juga hati-hatinya menjadi lembut. Ila zikrillah. Ikhwanudina azakumullah. Bagaimana menjinakkan hati? Bagaimana menenteramkan hati? Bagaimana melembutkan hati? Ini jawabannya. Allahu nazzala, Allah yang menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran, yang dikatakan memiliki keistimewaan-keistimewaan, yang semuanya sama memiliki keistimewaan, membuat bulu kuduk orang yang beriman merinding, takut kepada Allah, tapi setelah itu menjadi tenteram, setelah itu menjadi lunak, setelah itu hatinya menjadi lunak. Ila zikrillah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zikrullah ini termasuk di dalamnya adalah mengucapkan takbir, tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi di samping zikir-zikir lisan tersebut, masih ada zikir-zikir yang mengandung ilmu, mempelajari isi Al-Quran, mempelajari hadith-hadith, itu juga zikrullah. Mengingat Allah dengan mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, mempelajari hadis-hadis dengan syarahnya, maka niscaya hati semakin tenteram, semakin tenteram, semakin tenteram. Maka beberapa ulama ketika gelisah, dia kumpulkan murid-muridnya kajian. terhibur mereka dengan mengatakan qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala sahabah qala salafus saleh. Nikmat, tenang hati, tenteram hati. Dan itu ketenteraman yang hakiki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketenteraman tersebut, ketenangan tersebut tidak bisa dibeli dengan harta. Hanya dengan zikrullah. Enggak bisa diberikan oleh orang lain. Saya punya ketenteraman, kamu mau? Enggak bisa. Harus dari dia sendiri, dia yang yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dialah yang terus mengingat Allah, harus terus mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Ikhwan fil din azakumullah. Kalau saja mereka tahu betapa tenteramnya hati orang beriman, dan kemudian mereka bisa membelinya, mereka akan menawar dengan harga yang tinggi, berapapun akan mereka bayar. Karena mereka tidak memiliki ketenteraman tersebut. Mereka tidak punya, hidup mereka selalu gelisah dan berakhir dengan bunuh diri. Hidup mereka selalu diancam ketakutan, kegelisahan. Ikhwani fillah na'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga termasuk yang menenteramkan hati adalah keridhaan. Keridhaan Allah sebagai Rabbnya, ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasulnya, panutannya, ridha dengan Islam sebagai agamanya, dan ridha dengan semua apa yang Allah takdirkan kepadanya, maka hati menjadi tenteram. Karena hati-hati gelisah, hati-hati yang gundah gulana, orang-orang yang stres biasanya karena tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Biasanya karena tidak terima dengan keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dzaqa ta'mal iman. Akan merasakan manisnya iman. Siapa? Ini kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Dzaqa ta'mal iman. Akan merasakan lezatnya iman. Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya. Yang akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasulnya, panutannya, teladannya. Siapa yang ridha dengan ini, maka dia akan merasakan ta'mal iman. Akan merasakan bahwa iman itu lezat, iman itu nikmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka-mereka yang keislamannya terpaksa tidak ridha, mereka-mereka yang ibadahnya kepada Allah terpaksa padahal merasa enggan, orang-orang yang mengikuti sunnah terpaksa padahal hatinya enggak suka, mereka tersiksa. Mereka tersiksa. Mereka tidak merasakan kelezatan, tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan ta'mal iman, kenikmatan iman. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berupayalah untuk menambah keimanan kita dengan terus mengingat Allah dan mempelajari agamanya, mempelajari kitabnya dan sunnah nabinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ketenteraman di dunia dan ketenteraman di akhirat. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimukumullah. Yang berikutnya dari sesuatu yang menambah ketentraman adalah nerima keputusan-keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara konsekuensi iman bil qada'i wal qadar, konsekuensi keimanan kepada takdir di dalam rukun iman yang keenam, adanya keterimaan atau keridhaan yang ada dalam hati. Itu makna iman kepada takdir. Menerima keputusan yang Allah takdirkan Subhanahu wa taala. Menerima dalam artian sabar. Menerima dalam artian ridha. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang qada wal qadar yang Allah sudah takdirkan min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala hatta hingga kalian jangan merasa kecewa ala mafatakum, jangan merasa kecewa dengan apa yang hilang dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang didapat. Apa yang didapat minallah, apa yang diambil milik Allah. Dan itu yang diucapkan ketika kita takziah kepada seseorang yang tertimpa musibah, meninggalnya orang yang dicintainya. Maka kita katakan inna lillahi ma akhad wa inna lillahi ma a'ta, kullun bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah lah apa yang Allah beri, dan semuanya dengan ajal, dengan takdir yang sudah Allah takdirkan. Allahumma syfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma syfi mardana wa mardal muslimin. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang sakit kita dan seluruh orang-orang sakitnya kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang akan menenteramkan hati seseorang adalah istasyara qurbal faraj. Merasakan dekatnya jalan keluar dari problemnya. Tidak ada manusia yang tidak punya problem. Kalau engkau berbicara tentang kehidupan tanpa problema, mustahil. Tidak mungkin akan ada kehidupan tanpa problema. Maka problem pasti akan kita hadapi. Kadang kecil, kadang besar. Kadang lebih besar. Lebih besar lagi, sampai kata para salafus saleh, setiap fitnah yang datang kami merasakan ini yang paling besar. Ternyata datang yang lebih besar lagi. Dan kami berkata, jangan-jangan inilah yang paling besar. Ternyata datang yang lebih besar lagi. Ikhwan ibn a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Maka istasyir qurbal faraj. Yakinlah jalan keluar pasti datang. Yakinlah jalan keluar pasti akan datang. Karena Allah menyatakan dan diulang dua kali, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang oleh Allah dua kali. Sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesusahan akan ada kemudahan. Yakinlah itu. Sehingga kita tenteram. Seorang yang menaiki gunung sudah sampai puncaknya, pasti turun. Kalau dilanjutkan, turun. Tidak mungkin naik terus. Pada sampai puncaknya akan turun. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Allah juga mengulangi kalimat-kalimat yang semakna. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan urusannya semuanya mudah. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan padanya furqana. Sekian ayat menunjukkan jaminan. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Yang berikutnya, dari perkara yang memberikan ketenteraman adalah, laksanakanlah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Sebab biasanya kegelisahan adalah orang-orang yang dikejar-kejar dosa. Saya belum melaksanakan ini, saya belum melaksanakan itu, saya belum sholat dengan baik, saya belum ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Semakin banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang dia lakukan, semakin gelisah. Tidak tenteram. Makan tak nikmat, tidur tak nyenyak. Mengapa? Karena dia telah melakukan keboliman yang sangat besar. Karena dia telah menjatuhkan kehormatan seseorang yang mulia di sisi Allah, gelisah, tidak akan tenteram. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menghindarinya, laksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan kepada kita, dan jangan mendzalimi manusia. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman-kedzaliman, dia akan mendapatkan al-aman, kata Allah, keamanan, ketenteraman. Wahum muhtadun, dan mereka terbimbing dengan hidayah. Apa syaratnya? Mendapatkan al-amn wal ihtida, keamanan dan hidayah. Syaratnya lam yalbisu imanahum bidzulmin, jangan mencampuri imannya dengan kedzaliman. Pertama kesyirikan. Kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya, dan termasuk kata para ulama, dosa-dosa itu kepada manusia adalah kedzaliman, dan itu akan mengurangi. Kalau kesyirikan, menghabiskan ketenteraman. Kalau kesyirikan, menghilangkan al-amn. Tetapi dosa-dosa yang lain mengurangi. Semakin besar, semakin besar pula kekurangan keamanannya. Ikhwan ibnina a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ihsan ilan nas, bersikap baik kepada manusia. Apa kaitannya dengan ketenteraman hati? Apa kaitannya dengan ketenangan jiwa? Kalau kita bersikap baik kepada manusia, maka kita mendapatkan doanya orang-orang saleh, doanya orang-orang yang masya Allah, tayyibin, ahli sunnati wal jamaah. Ditambah lagi, engkau tidak banyak dimusuhi manusia, karena engkau bersikap baik pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, baik yang syar'i, baik kepada tetangga, baik kepada tamu, baik kepada orang-orang di sekitar masyarakatnya dan sebagainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena disebutkan diantaranya, man satara musliman satarahullah, siapa yang menutup aib saudaranya, maka aibnya akan ditutupi. Dan innamal muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang namanya muslim adalah yang selamat kaum muslimin dari lidahnya dan dari tangannya. Juga barakallahu fikum, menambah ketenteraman adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari al-hammi wal hazan, dari kegelisahan, gundah gulana dan kesedihan. Ya Allah, aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Ya Allah, aku berlindung dari ghalabati dain, terlilit hutang, wa qahri rijal, dan dikalahkan oleh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu ta'ala ayyuthabbitana wa iyyakum ala tauhid wa sunnah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas dakwah salafiyah, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita ketenteraman, ketenteraman hati di dunia, dan keselamatan dari api neraka di akhirat. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.